pangeten men sambat belas raono perhatian jelas ku butuh hatimu ku butuh awakmu kok kebangetan men loro hati iki tambar no karo tanggul latihan sone wes oleh gantimu wes trakaco aku mergo wes tau suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansoyo kubra biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya pergi tapi malam